Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu wa sallama alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, wa 'allimna ma yanfa'una, wa zidna 'ilma, wa aslih lana sya'nana kullah, wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala pada kitab azan bab yang kelima di bawah kitab azan, yaitu bab raf'i as-sauti bin nida. Bab raf'i as-sauti bin nida, bab mengeraskan atau meninggikan suara ketika mengumandangkan azan. Di sini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar yang mensyarahkan kitab Sahih Bukhari, tidak ada penegasan dari Imam Bukhari tentang hukumnya, apakah dia sunnah atau mubah, ya, atau mubah. Tetapi dari sifat adzan itu sendiri menunjukkan bahwasanya dia dianjurkan meninggikan suara, mengeraskan suara ketika memanggil. Biasanya panggilan itu kan digunakan dengan suara yang dilakukan dengan suara yang keras. Ya, jadi raf'is sauti bin nida di sini ada sesuatu yang dipahami dari ungkapan ini, bahwa dia adalah sesuatu adalah hal yang dianjurkan dalam mengumandangkan azan. Suara mesti keras. Ya, suara dikeraskan, ditinggikan, diangkat. Ya. Dan alhamdulillah di zaman kita sekarang ini, sekalipun suara itu tidak dikeraskan, tetapi dia tetap akan sampai, akan tetap keras, karena ada yang mengeraskan suara tersebut, ada yang meninggikannya, ada yang membuat dia bisa sampai ke jarak yang jauh, ya, yang jauh. Jadi intinya, mengeraskan suara sekalipun ya, sebelum ada alat-alat yang mengeraskan suara ini, itu sangat dianjurkan. Kemarin pada hadis Abdullah bin Zaid tentang lafaz azan, ya, dia melihat mendapatkan lafaz azan itu dalam mimpi, kemudian disampaikan kepada Nabi, direkomendasi oleh Nabi, dan dia mengatakan ini mimpi yang hak. Lalu dia mengatakan, ya, sampaikan kepada Bilal, ya, sampaikan kepada Bilal, dan hendaklah dia mengumandangkan azan itu karena dia lebih lantang suaranya. Lebih lantang suara berarti ada sinyal bahwa mengeraskan suara, meninggikan suara ketika azan sesuatu yang diinginkan dalam agama kita. Ya, walaupun tidak ada penegasan, ya, dari para ulama pun tidak ada pembicaraan yang terlalu menuju kepada hukum mengeraskan suara, tetapi ada memang tanda-tanda bahwa mengangkat suara, meninggikan suara adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh agama terhadap orang-orang yang mengumandangkan azan. Inilah bab yang kelima. Sementara di bawahnya, di bawah bab ini ada nukilan yang mungkin kalau kita baca maknanya, kita anggap ini bertentangan, ya, bertentangan. Kita mengatakan dari meninggikan suara, mengeraskan suara sesuatu yang diinginkan. Sementara nukilan dari Umar bin Abdul Aziz seakan-akan tidak dibenarkan. Ya. Wa qala Umar ibnu Abdul Aziz, kata Imam Bukhari, adzin adzanan samhan wa illa fa'tazilna. Ya. Adzin adzanan samhan wa illa fa'tazilna. Kumandangkanlah azan dengan suara yang samhan, biasa-biasa, sederhana. Ya. Kalau tidak, maka tidak usah jadi muadzin. Ya, jauhilah kami, tidak usah menjadi muadzin. Ya, ini kejadian di zaman Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz salah seorang pemimpin yang adil, yang berilmu, yang bahkan terkadang dikategorikan dia sebagai di kalangan para ulama. Walaupun dia sebagai khalifah, karena ilmunya yang luas digolongkan oleh orang sebagai para ulama. Ia yang mengatakan kepada salah seorang muadzin, adzin adzanan samhan, ya, azanlah kamu dengan suara yang samhan, yang sederhana, maksudnya mungkin tidak terlalu tinggi dan lainnya. Kalau tidak, anda usah jadi muadzin, atau pergilah, jauhilah kami. Seakan-akan apa yang kita simpulkan dari ungkapan Imam Bukhari, raf'is sauti bil adzan atau bin nida, adanya anjuran untuk meninggikan suara, seakan-akan bertentangan dengan kasus ini. Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidaklah bertentangan, tetap saja mengangkat suara, meninggikan suara ketika azan itu sesuatu yang disukai dalam agama. Ya, karena memang itulah sifat memanggil. Sementara yang kasus Umar bin Abdul Aziz ini, kasusnya bukan itu. Walaupun dia menyuruh untuk suara dengan azan dengan suara yang sederhana, tetapi ketika kita membaca peristiwanya dengan lengkap, ya, dan juga uraian Ibnu Hajar, maka tidak akan sampai dipahami pertentangan. Kasusnya di zaman Umar ini adalah ketika ada seseorang, seperti yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar dalam syarahnya, ketika ada seseorang yang azan, lalu dia azan dengan fataraba fi adhani. Tarab ini artinya melagu-lagukan. Tarab lagu, nyanyi. Jadi melagu-lagukan. Ini sudah terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz, dan beliau termasuk yang sangat keras dalam menegakkan sunnah, dalam menentang perubahan-perubahan yang ada. Bahkan dalam masalah munculnya kelompok-kelompok sesat, sampai-sampai ada perkataannya yang dijadikan oleh para ulama sebagai salah satu dari ungkapan yang dinukilkan dari salaf dalam menentang penyimpangan beragama, apalagi yang beragamanya menyepi dan mengucilkan dari masyarakat, dari orang banyak. Ini dinukilkan dari Umar bin Abdul Aziz, begitu kerasnya dia menjaga aturan dan tuntunan agama ini tetap hidup. Kata beliau, apabila kalian melihat orang mengasingkan diri, mengasingkan diri dan menjaga kerahasiaan mereka dari orang banyak, maka ketahuilah mereka sedang membangun, merintis penyimpangan dalam agama. Fa'lamu annahum fi ta'sisi dhalala. Ada orang yang mengasingkan, melakukan perkumpulan-perkumpulan yang mereka tidak menginginkan diketahui oleh orang banyak, ya. Tidak menginginkan diketahui oleh orang banyak, dan mereka meyakini itu sebagai pembicaraan urusan agama, ya. maka ketahuilah mereka sedang merintis atau membangun kesesatan. Ini perkataan Umar bin Abdul Aziz yang akan terus diungkapkan oleh para ulama, dinukilkan oleh para ulama. Dan sekarang Umar bin Abdul Aziz mendengar ada suatu yang tidak pernah ia dengar di zaman para sahabat, di zaman sebelumnya, dan juga tidak dinukilkan dari apa yang dilakukan di zaman para sahabat Nabi SAW. Maka dia langsung mengatakan adzin adzanan samhan, biasa-biasa saja, keluarkan suara-suara yang itu saja. Nah sekarang luar biasa orang mengumandangkan adzan sampai mengeluarkan nada tertentu. Ya, ada nada-nada tertentu, ini azannya dengan nada ini, azan dengan nada ini, dan bahkan nada itu disesuaikan dengan orang. Azan dengan nada si fulan, azan dengan nada si fulan. Nah, ini semuanya kalau terdengar oleh Umar bin Abdul Aziz, dia akan mengatakan demikian. Adzin adzanan samhan wa illa fa'tazilna. Azan itu didengar dengan hanya sekedar lantunannya saja. Lantunannya bukan makna panggilannya, tetapi lantunannya, indahnya suara, tinggi, turun naiknya, ya. Alunan suara tersebut itu yang dinikmati oleh orang-orang yang mendengarkan adzan. Ini adalah sesuatu yang tidak dikenal. Bukan mereka orang yang tidak bisa mengalun-alunkan suara, mengindahkan suara, bisa. Tetapi azan itu adalah ibadah. Ya. Panggilan dengan suara yang biasa. Terkadang memang ada orang yang suaranya bagus, tetapi normal. Dia tidak mengikuti nada si fulan, tidak mengiringi nada si fulan, si alan. Nadanya dia. Ya. Nadanya dia. Ini yang bisa kita petik dari peristiwa Umar bin Abdul Aziz. Jadi maksudnya demikian, bukan meninggikan suara, tetapi membuat suara-suara tertentu yang menghilangkan kekhusyuan dalam azan, sehingga harus mengikuti, mengingat bagaimana nadanya, ya, yang telah dihafal, yang telah didengar dari nada orang lain. Nah, ini yang terjadi, dan itulah yang dimaksud dengan perkataan Umar bin Abdul Aziz. Bukan mengangkat suara, bukan meninggikan suara, bukan mengeraskan suara, tetapi lebih kepada tarabnya. Tarab itu adalah nada, alunan tinggi rendah. Ya. Ini itu yang diingkari oleh Umar Ibn Abdul Aziz. Jadi tetap saja apa yang ditegaskan oleh Imam Bukhari, atau tidak ditegaskan, hanya mengarat, mengisyaratkan bahwa kerasnya suara, tingginya suara, ya, ketika azan ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh agama. Bahkan orang yang azan itu kan akan memanjangkan lehernya. Ini juga menjadi penyebab nanti mereka akan seperti itu pula lah di akhirat. Ditinggikan, dipanjangkan lehernya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat keutamaan-keutamaan, besarnya pahala, banyaknya ganjaran yang disediakan oleh Allah untuk mereka. Al-muadzinuna atwalun nasi anaqan yaumil qiyamah, kata Nabi. Orang yang azan itu adalah orang yang di akhir, di hari kiamat, lehernya lebih dari yang lain ukurannya. Berbeda pendapat seperti tadi, diberikan, dinampakkan kemuliaan mereka oleh Allah. Ini yang pertama. Di akhirat, ketika mereka di dunia karena ingin menginginkan suara, lehernya akan harus ditinggikan. Kemudian yang kedua, kenapa mereka dipanjangkan lehernya lebih dari manusia biasa? Karena mereka harus mendongak kemana-mana melihat ini keutamaan, ini pahala, ya, dipertontonkan kepadanya kiri dan kanan, depan belakang, sehingga dia begitu. Jadi nampaklah kemuliaan dari sisi itu, dan ini uraian para ulama. Jadi setelah kita mengetahui bahwa meninggikan, mengeraskan suara adalah sesuatu yang diinginkan dalam mengumandangkan adzan, kita baca hadisnya. Hadis yang ke-609 Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah Al-Ansari. Nah, ini kebebasan para perawi ketika menyebutkan gurunya, mau dia sebut gurunya dengan panggilan, dengan gelar, dengan kunyah, dengan nama satu saja, dengan nama, dengan menyebutkan nama ayahnya, dengan nama menyebutkan semua sampai nasabnya, sampai kabilahnya, itu wewenang perawi. Makanya sekarang kita temukan Imam Malik menyebutkan nama gurunya lengkap. Ya, apa katanya? Dari Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah Al-Ansari. Begitu bentuk pengetahuan seorang murid kepada gurunya. Kepada gurunya, bukan hanya sekedar mengetahui nama gurunya saja. Dia mengenal nama gurunya, nama ayah gurunya, nama kakek gurunya, dari mana gurunya berasal. Ya. Tahu dia. Ini yang dilakukan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Tsumma al-Mazini, bahkan dua gelarnya, Al-Ansari satu, Al-Mazini satu. Ya. Itu pun diketahui oleh Imam Malik. Kemudian an abihi, dari ayahnya. Ayahnya gurunya Imam Malik ini adalah Abdullah. Ya. Sementara gurunya Imam Malik Abdurrahman. Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman. Ini juga ada faedah yang indah di sini, yaitu kesukaan terhadap nama, dua nama yang paling mulia yang disebutkan oleh Nabi. Apa? Abdullah dan Abdurrahman. Ini anaknya Abdurrahman, ayahnya Abdullah, kakeknya Abdurrahman lagi. Jadi keluarga ini keluarga yang menyukai nama ini. Abdullah Abdurrahman. Ya. Kemudian an abihi, ayahnya tadi Abdullah bin Abdurrahman, annahu akhbarahu, bahwa sang ayah mengabarkan kepada anaknya, mengajarkan ilmu hadis, menyampaikan hadis kepada anaknya, anna Aba Sa'idin Al-Khudri. Ini sahabat Nabi, Abu Sa'id Al-Khudri, namanya Sa'ad. Ayahnya Malik, kakeknya Sinan. Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan. Ya, Sa'ad ibn Malik ibnu Sinan Al-Khudri. Ya. Radiyallahu ta'ala an, qala lahu, bapaknya berkata kepada Abu Sa'id Al-Khudri, berkata kepada ayahnya Abdurrahman ini. Ya, Abdullah bin Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah Al-Ansari Al-Mazini. Jadi sang ayah adalah murid sahabat tabi'in. Nah, suatu ketika Abu Sa'id Al-Khudri berkata kepada ayahnya Abdurrahman, yaitu Abdullah, inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah. Kata Abu Sa'id, saya melihat engkau ini suka kambing. Suka kambing ini bukan suka makan daging kambing, ya, tetapi suka dengan kambing, memeliharanya. Ya, tentu konsekuensinya kalau suka memelihara, ya, dia pasti akan mengonsumsi susunya, ya, kemudian dagingnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah suka bergembala, suka kambing dan menggembala kambing. Karena memang menggembala kambing ini melatih tabiat yang baik. Makanya para Nabi SAW mengatakan, tidak seorang Nabi pun illa wara'al ghanam, wara'il ghanam atau wara'al ghanam. Tidak seorang Nabi pun kecuali akan menggembala kambing. Pembentukan karakter. Ya. Penggembala kambing berbeda dengan penggembala unta. Penggembala kambing biasanya orangnya lembut. Ya. Lembut, penyayang, suaranya pun lembut, dan bahkan senandung, seruling itu nadanya nada lembut. Berbeda dengan unta. Unta itu harus dengan teriakan keras, ya. Menghalaunya harus dengan, walaupun nanti akan ada suara-suara yang terkadang ketika dalam perjalanan, biasanya unta itu juga seperti kambing. Unta ada ketuanya. Kalau ketuanya sudah dikuasai, maka kemana ketuanya pergi, dia akan mengiring di belakang rombongannya. Ini yang seringkali kita lihat di padang pasir. Ya. Ketika yang mengembalakannya memegang yang besar, nanti di belakang akan beriring-iringan dengan yang lain. Kambing pun walaupun tidak seperti unta dengan terlalu sama, ada ya, ketika ada yang diiringi, tapi memang hampir semuanya ikut tanpa dipimpin oleh pemimpinnya, tanpa mengiring pemimpin. Kambing itu semuanya sifat kepatuhan kepada pengembalanya luar biasa ya. Jadi juga tidak mengurusinya tidak seperti mengurusi unta ya, tidak seperti mengurusi unta. Makanya Nabi SAW membedakan dalam hadis Sahih Bukhari, kita belum sampai ke sana, tentang perbedaan antara pengembala kambing dengan pengembala unta ya. Dari karakter, sifat, tabiat ya. Yang satu lemah lembut, penyayang, santun, yang satu keras ya. Yang satu keras yaitu pengembala unta. Jadi perkataan Abu Sa'id kepada Abdullah bin Abdurrahman ini, muridnya, saya melihat engkau ini suka atau menyukai kambing dan menyukai al-badiyah. Al-badiyah lembah ya. Biasanya pengembala kambing itu sangat luas pengetahuannya dengan lembah-lembah ya. Karena memang berkaitan dengan pengembalaan kambing, dibawa kemana kambing ini untuk mencari rumput ya. Saya jadi teringat akhir-akhir ini luar biasa bagaimana walaupun itu sudah kita lihat ya, dahulu ketika selesai hujan ya, maka akan kita lihat rerumputan atau rumput-rumputan tumbuh dan hijau ya. Ketika kita dalam perjalanan Mekah Madinah atau Madinah Mekah di Faslur Rabi. Faslur Rabi itu musim musim selesainya musim dingin ya, musim dingin atau sebaliknya, musim selesainya musim panas kemudian akan masuk ke musim dingin, dipisahi oleh Fasul Rabi ini, dipisahi oleh Fasul Rabi, yaitu akan turun hujan. Yang hari akhir ini sangat sering kali hujan, turun hujan, bahkan sempat banjir juga, dan kita juga dapat cerita dari syekh-syekh yang datang ke sini luar biasa. Dan bagaimana hijaunya padang pasir ya, padang pasir yang kita lihat subhanallah bahkan puluhan kilo dalam rekaman video yang dilakukan oleh orang sana, dan kita mengetahui daerah tersebut ya, luar biasa. Jadi biasanya pengembala kambing dahulu mengetahui biasanya lembah tempat banyaknya rumput-rumput. Jadi kata Abu Sa'id kepada Abdullah, saya melihat engkau ini suka sekali mengembala kambing dan suka berada di lembah-lembah. Lembah itu biasanya dataran yang terhampar ya, diapit oleh gunung-gunung yang luas, yang tinggi. Kata Abu Sa'id, kalau biasanya kalau mengembala dan berada di lembah-lembah kan jauh dari orang banyak, jauh dari fa'adzanta bis-shalah, dan engkau mengumandangkan adzan ketika hendak salat. Ini ada sebuah faedah yang penting kita ambil dari kata-kata fa'adzanta bis-shalah, bahwa para sahabat itu tidak mengenal salat fardu itu kecuali dengan azan. Azanlah. Tidak. Tidak menyuruhnya azan, tetapi justru yang disuruhnya apa? Farfa sautaka bin nida. Ya. Angkatlah suaramu, tinggikanlah suaramu dengan ketika mengumandangkan azan. Jadi azannya itu sudah maklum. Azannya sudah maklum walaupun satu orang. Ya. Walaupun satu orang. Tetapi yang diingatkan oleh gurunya ini Abu Sa'id adalah jangan mentang-mentang kita sendiri ya, dan azan itu panggilan sementara kita tidak ada yang kita panggil, tetapi tetap saja walaupun engkau sendiri dan engkau mengumandangkan azan, Dan itu yang dikenal di generasi dahulu, bahwa setiap hendak salat ada azan. Ini dalilnya para ulama yang mengatakan walaupun kamu sendiri, tetapi dengan ketentuan bukan di rumah. Ya, bukan di rumah, tetapi di tempat lain, di padang pasir, dalam perjalanan. Walaupun kita sendiri, kumandangkan azan. Ya. Kalau di rumah, tidak salat di masjid, lalu azan? Tidak, bukan itu maksudnya. Atau tinggal di sekitar tempat yang di situ ada masjidnya, ada musallanya, dikumandangkan azan, kemudian tidak salat di masjid, kemudian di rumah, lalu di rumah dan dikumandangkan azan, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ketika dia dalam perjalanan seorang diri atau tidak ada masjid di sana, lalu dia mengumandangkan azan meskipun dia sendiri. Saat dia mengumandangkan azan itu, sunnahnya seperti yang tadi dijelaskan di bab, diangkat dan tinggikan suara. Kalau ditanya nanti, loh, apa faedahnya? Apa manfaatnya? Kita kan tidak menganggil orang lain. Tidak ada yang akan dipanggilkan, saya sholat sendiri. Saya kan pengamal kambing. Ya. Tetapi lihat apa alasannya. Abu Sa'id Al-Khudri mengarahkan muridnya di sini, farfa sautaka bin nida. Yang pertama kita ambil bahwa para sahabat itu tidak mengenal ketika mereka hendak sholat di luar-luar, dalam perjalanan, di luar kampung, di luar daerah, di padang pasir, mereka tidaklah sholat kecuali dengan azan. Itu yang diketahui oleh mereka, dan sehingga tidak ada perintah, tidak ada anjuran, karena mereka sudah kenal itu semua. Dan Abdullah bin Abdurrahman, muridnya Abu Sa'id di sini, sudah tahu bahwasanya harus azan. Ya, dia akan azan. Tetapi yang perlu diingatkan oleh Abu Sa'id adalah mengangkat suara. Terkadang orang mengira, kenapa saya harus mengeraskan suara? Cukup saja untuk saya sendiri, karena yang sholat akan saya dan tidak ada jamaah. Ya. Untuk apa? Apa faedahnya? Ternyata faedahnya di luar dugaan kita, luar biasa. Kata Abu Sa'id kepada muridnya, fa innahu la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Inilah alasannya. Sesungguhnya tidaklah mendengar mada sautil muadzin. Mada itu adalah suara yang paling jauh. Suara yang paling jauh itu akan keras atau akan sayup-sayup. Yang sayup-sayup saja yang dijelaskan di sini. Bahwa tidaklah mendengar akhir atau ujung dari suara muadzin ketika dia azan, tidaklah mendengarnya jin. Jin ada di mana? Di mana-mana. Jin ada di mana-mana. Wala ins, dan tidak pula manusia yang mendengarnya. Wala syai'un, garis bawahi syai'un ini, dan tidaklah satu pun. Jadi selain dari jin dan manusia, sedikit atau banyak, banyak di situ ada pohonnya, ada batunya, ada semua. Wala syai'un, dan tidak ada satu pun yang mendengar. Berarti semuanya mendengar. Karena Nabi SAW, kalau yang mendengar itu yang punya telinga saja, tidak akan mengatakan apa? Wala syai. Makanya kata Ibnu Hajar, masuk di situ hayawanat, hewan-hewan. Nah, hewan-hewan coba hitung berapa. Dari semutnya, serangganya, ularnya, yang apalagi di padang pasir. Ya. Tidaklah mendengar satu pun, baik itu jin atau manusia atau yang lainnya, suara yang sayup-sayup tadi. Suara yang sayup-sayup berarti yang paling jauh, yang hanya terdengar kalau kita berupaya memasang telinga, itu yang sayup-sayup. Tidaklah mendengar itu illa syahidalahu yaumul qiyamah, kecuali akan menjadi saksi di hadapan Allah di hari kiamat. Memberikan persaksian yang baik, memberikan persaksian di hadapan Allah bahwasanya ini sudah azan dan begini. Kalau itu untuk suara yang sayup-sayup, ya, yang sayup-sayup saja sampai sebegitu, apalagi yang di dekat kita yang mendengar keras, yang mendengar keras. Nah, ini yang diambil pelajaran atau faedah dari hadis ini. Kenapa harus dikeraskan suara? Karena semakin jauh radius suara kita itu, semakin banyak yang bersaksi. Dan bukan hanya manusia, bukan hanya manusia. Dan ini keutamaan yang luar biasa. Kalau sekiranya dengan suara kosong tanpa ada alat, ya sudah sebegitu banyak yang akan menjadi saksi, apalagi kalau radiusnya berapa? 1 kilo, 1,5 kilo. Ya. Makanya seperti yang kita tekankan kemarin pada pertemuan sebelum ini, bahwa adzan itu bukan profesi yang dianggap remeh oleh generasi salaf. Bahkan sampai dinukilkan dari salah seorang khalifah, kalau saya tidak terikat dengan pekerjaan yang mesti akan saya lakukan, maka saya akan menjadi muadzin saja. Jadi muadzin itu cita-cita ternyata. Apa cita-citanya jadi muadzin? Subhanallah. Kalau itu cita-cita seorang muslim dengan alasan tadi, tidak ada yang mendengar suaranya kecuali akan menjadi saksi di hadapan Allah, itu setiap hari 5 kali. Kalau 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun, profesi jadi muadzin 60 tahun. Sudah berapa yang akan membelanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Luar biasa. Jadi bukan suatu yang remeh, yang tidak ada bernilai, dan bahkan kita menganggap azan itu hanya profesi orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Orang-orang yang tidak punya kegiatan. Ya. Enggak. Bila mana kita mengenal keutamaannya, maka tidak akan mungkin kita merendahkan. Ma'asyiral mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang tadi kita dengar itu kan perkataan siapa? Abu Sa'id kepada muridnya Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah. Perkataan Abu Sa'id kan tidak dalil. Perkataan para sahabat kan belum tentu dalil. Tetapi apa yang ia katakan di sini? Qala Abu Sa'idin, kata Abu Sa'id kepada muridnya yang sudah dia ungkapkan kata-kata tadi, di ujung-ujungnya dia mengatakan, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru jadi hadis dia. Ini dia baru jadi hadis Nabi. Saya dengar apa yang saya sampaikan tadi itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi didahulukan ungkapannya, kemudian baru disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan umumnya begini, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Tetapi justru yang sekarang adalah hadisnya didahulukan, kemudian di ujungnya mengatakan, yang tadi kamu dengar itu dulu saya mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini macam ragamnya penyampaian-penyampaian hadis yang dilakukan oleh ulama-ulama dahulu, termasuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, jadi kesimpulan dari bab ini adalah apa? Ada dorongan untuk meninggikan suara. Kalau pakai mic itu, pengeras suara, kalau kita keraskan lagi akan semakin jauh jangkauannya. Ya, ya. Tinggikan suara. Bila pernah pelumenya itu diangkat. Ya. Dan ini syiar. Syiar. Tidak boleh tidak diperdengarkan. Kalau yang tidak, yang mendengarnya bukan manusia, di sana masih banyak yang akan mendengarnya. Ya. Masih banyak yang akan mendengarnya. Jadi memang azan itu disiarkan untuk memanggil orang, tetapi di saat yang sama azan itu untuk mencari saksi-saksi nanti di hadapan Allah. Siapa yang akan bersaksi di hadapan kita? Semakin jauh cakupannya, akan semakin banyak saksi-saksi muadzin. Ya. Nanti orang rebutan azan di Masjid Umar ini. Ya. Kalau Pak Guru. Jadi sama Pak Guru. Ya. Jadi muadzin ini adalah ibadah. Ibadah. Makanya muadzin Nabi tidak ada berubah-ubah. Antara Bilal dengan Ibnu Ummi Maktum, dan di Mekah ada lagi muadzin khusus yang diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah Nabi meninggal dunia, Bilal tidak kuasa lagi mengumandangkan azan. Biasanya ia mengumandangkan azan, dia akan bertemu dengan Nabi setelah azan atau sebelum azan, dia akan bertemu dengan Nabi, memberitahukan kepada Nabi. Ya. Jadi ketika Nabi meninggal dunia, ini yang memberat baginya. Makanya dia pergi dari Madinah ke Syam, ya, untuk menghilangkan rasa kesedihan. Dan dia beribadah sana Dan pernah dia diminta oleh Abu Bakar jadi Abu Bakar melanjutkan pekerjaannya, ia tidak menerima, berat ya, untuk mengenang nostalgia muadzin Nabi SAW. Kemudian di zaman Umar pun dia diminta, dan dia datang pada zaman Umar ke Madinah. Ketika diminta oleh salah seorang, ini riwayat saya tidak tahu apakah kuat atau tidak, diminta oleh cucunya Nabi Al-Husain atau Hasan untuk mengumandangkan azan. Akhirnya karena itu, karena memang para sahabat itu mengutamakan kerabat Nabi, sangat memuliakan kerabat Nabi, kerabat Nabi SAW, keturunan Nabi ya, inilah ahlu sunnah, itu para sahabat. Tidak seperti yang dituduhkan oleh sebagian kelompok beberapa sahabat itu tidak memuliakan keluarga Nabi, justru mereka memuliakan. Nah, ketika yang meminta itu adalah kerabat Nabi, maka dia penuhi permintaan dan dia azan ya, azan kembali. Dan itu hanya satu kali, bukan profesi lagi, bukan tugasnya. Nah, itulah Bilal muadzin Nabi SAW. Baik, mungkin kita bisa bijak mengatakan kalau memang ada niat untuk mendapatkan keutamaan ini, kalau bukan karena keterikatan, karena orang yang azan itu orang yang perhatian dengan sholat, itu juga keutamaannya. Orang yang tahu waktu sholat masuk, orang yang selalu orang yang selalu berada di saf pertama, tidak akan mungkin tidak. Ya, orang yang selalu berada di saf pertama. Ya. Orang yang azan itu orang yang selalu takbir setelah takbirnya imam, yang akan terhindar dari nifak. 40 hari saja dia azan, 5 kali sholat 5 waktu, ya, pasti akan mendapatkan keutamaan ini. Bila mana dia benar-benar menginginkan itu, ya, menginginkan itu. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan bab yang berikutnya. Itu azan. Ya, ada faedah yang penting ya sebelum kita tinggalkan. Kumandang azan yang kita dengar banyak hukum-hukumnya. Ada kumandang azan yang memang memanggil untuk sholat. Ya. Yang paling utama adalah kumandang azan yang langsung dari masjid. Dan ini yang kita disyariatkan untuk mendengarkan dan menjawabnya. Nanti skala prioritasnya adalah azan yang pertama kali kita dengar. Karena sekarang ini kita kan ya bersimpang siur suara azan. Ya, simpang siur. Ya. Nah, mana yang kita ikuti yang pertama kali kita dengar? Ya, yang pertama kali kita dengar, apalagi yang kita dengar itu yang paling dekat dengan rumah kita. Ya. Ini yang perlu kita lakukan ketika kita dituntut untuk mendengar azan dan mengikuti dan mengiringi suara muadzin atau ucapan muadzin. Kemudian ada suara kumandang azan untuk menjelaskan waktu sholat, tetapi melalui sarana yang lain, bukan di masjid, tetapi melalui radio. Misalnya kita tidak mendengar, jauh dari masjid. Saya sering kali begitu, ketika hampir-hampir masuk waktu sholat dan kita tidak berada di area, di zona yang dekat masjid, sulit untuk mendengarkan azan. Nah, biasanya kita setel radio untuk mengetahui apakah sudah azan atau tidak. Nah, suara azan yang kita dengar dari radio itu yang kita ingin mengetahui masuknya waktu sholat atau tidak, kita ikuti walaupun kita dalam mobil. Ya. Karena yang di radio yang kita dengar itu kan panggilan sholat ya. Berbeda dengan itu tadi ya. Dan sangat berbeda yang itu tadi. Itu rekaman azan yang tidak memberitahukan waktu sholat. Rekaman azan yang tidak memberitahukan waktu sholat karena sekarang kan bukan waktu sholat. Dan juga yang kita ingatkan juga, jangan sampai azan ini hanya digunakan sebagai tanda datangnya panggilan telepon. Jangan sampai ini termasuk merendahkan. Jangan sampai kita jadikan nada panggil telepon. Jadi setiap ada nada panggilan kita dengarkan azan ini tidak benar. sama mengumandangkan azan ya, yang ditambah-tambah mengumandangkan azan ketika ini, ketika itu, ketika gempa, ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur. Ini kumandang azan yang tidak beda dengan kita, padahal kita mengenal sunnah. Nah, sementara kita jadikan azan itu sebagai panggilan telepon. Ini bid'ah. Ya. Nah, ini maksiat ini. Ya, mereka tidak menganggap itu ibadah, tetapi ini mensyiarkan azan yang bukan pada waktunya. Ya. Yang bukan pada waktunya. Kalau ada alarm untuk sholat, saya lebih condong ya, jangan gunakan azan, karena nanti akan jatuh kepada hal ini. Ya. Yang alarm yang akan mengingatkan kita untuk sholat itu adalah iman kita. Iman kita. Ada orang yang alarm bangunnya adalah azan, tapi mati, lanjut tidur. Ya. Lanjut tidur. Ini yang tidak benar. Jadi yang alarmnya iman kita, hati kita yang memang terpaut dengan ibadah sholat. Tidak perlu kita gunakan alarm kan untuk memberitahukan waktu sholat, Ustaz. Iya, cukup waktu sholat itu ada jadwalnya dalam hati kita. Ya. Karena kita sudah tahu kapan perubahan-perubahan waktu, karena kita terpaut dengan masjid. Tidak perlu kita buatkan alarm melalui HP-HP yang canggih-canggih sekarang ini. Ini sebagai tambahan. Dan kita baca bab yang ke-6. Bab ma yuhqanu bil adhani minad dima. Ini kenapa kita ambil? Karena ini sangat penting. Ma yuhqanu bil adhani minad dima. Bab adhan itu menjaga darah. Tidak akan sampai terjadi pertumpahan darah kalau sudah terdengar adhan. Ma yuhqanu bil adhan, apa yang dilindungi dari darah disebabkan oleh adhan. Jadi adhan itu luar biasa manfaatnya. Maksudnya apa? Ketika Nabi SAW hendak menyerang atau memerangi satu kaum, dan ternyata dia mendengar adhan dari daerah orang tersebut, kaum tersebut, maka dia tidak akan memerangi, karena itu tanda keislaman, syiar. Ya. Kita baca hadis yang ada di bawah bab ini, 610. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ismail bin Ja'far an Humaidin an Anas bin Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ghaza bina qauman لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس قال فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. Ini hadis yang intinya adalah ketika kata Anas bin Malik, Nabi adalah Nabi apabila memerangi satu kaum, dia tidak akan menyerang terlebih dahulu kecuali dia menunggu datangnya waktu pagi. Jadi dia malam hari misalnya, dan tidak langsung menyerang di malam hari ketika orang itu tidur. Tidak. Tetapi ditunggunya sampai masuk waktu subuh, wayandur, dan dia menunggu, fa in sami'a adzanan, apabila dia mendengar ada kumandang azan, kaffa anhum, dia tidak jadi menyerang. Wa in lam yasma adzanan, dan apabila dia tidak mendengar azan, aghara alaihim, maka dia pun menyerang dengan serangan fajar. Ya. Kan waktu fajar. Dengan serangan fajar ketika dia terdengar azan di waktu subuh, maka Nabi SAW melanjutkan penyerangan. Kemudian Anas bercerita, itu yang terjadi pada Khaybar. Fakharajna ila Khaybar, maka kami pun datang menyerang Khaybar. Fantahaina ilaihim lailan, sampai di Khaybar malam hari. Falamma asbaha, ketika di pagi hari. Walam yasma adanan, Nabi tidak mendengarkan adan. Rakiba wa rakibtu khalfa Abi Talhata, dia pun menaiki kendaraannya untuk melanjutkan serangan. Dan kata Anas, saya wa rakibtu khalfa Abi Talha, saya numpang di belakang ayah tiri saya. Siapa ayah tirinya Anas? Abu Talha, suami ibunya. Dan saya diboncengi atau naik di belakang Abi Talha. Jadi beliau berdua dengan ayah tirinya, kemudian Nabi naik kendaraannya sendiri. Kata Anas, wa inna qadami, sesungguhnya kaki saya, latamussu qadaman Nabi SAW, benar-benar bersentuhan dengan kaki Nabi. Loh, kok bisa bersentuhan? Nabi di kendaraan sendiri, Anas dengan ayah tirinya di kendaraan tersendiri, kok bisa bersentuhan? Dalam riwayat lain, mereka masuk di gang-gang. Ya, masuk di gang-gang dalam Khaybar itu, karena Khaybar itu perkampungan pertanian, kemudian benteng-benteng. Jadi banyak gang-gangnya. Ya. Jadi ketika mereka di pagi hari itu kan gelap. Ya. Mereka masuk menyerang dan masuk ke gang yang sempit. Karena sempitnya dan mereka beriringan, ya, maka dalam sebagian riwayat paha Nabi bersentuhan dengan pahaku. Ya. Apalagi kalau karena beriring kemudian berdesakan terus, ya, bersentuhan terus sehingga pakaian, ya, Nabi SAW itu naik dan dalam sebagian riwayat kakinya atau pahanya Anas bin Malik menyentuh paha Nabi atau ujung paha dekat lutut. Ya. Itu yang ditegaskan lagi dalam riwayat lain. Ini kisah yang tidak berhubungan langsung dengan azan, tetapi itu menunjukkan bahwa sebagian mengatakan tidaklah membatalkan wudu, terlihat paha, terlihat aurat, dan juga bolehnya. Kalau Nabi SAW menyatakan itu tidak boleh, maka dia sudah mengingatkan Anas untuk tidak menyentuh atau dia menghindar agar tidak tersentuh oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Kemudian qala fa kharaju ilaina bimakatilihim wa masahihim. Ketika kami sampai masuk ke negeri mereka, tiba-tiba di pagi hari, karena orang Yahudi Khaybar tidak sadar serangan fajar itu, mereka biasa keluar seperti mereka luar, karena kan mereka para petani, keluar di pagi hari bawa apa? Bawa cangkul, bawa skop, bawa keranjang, ya. Perlengkapan apa? Perlengkapan bercocok tanam, ya. Dan mereka tidak sadar bahwa kaum muslimin sudah masuk ke negeri mereka. Falamma ra'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalu, ketika mereka kaget dan melihat Nabi, akhirnya mereka berteriak Muhammad, wallahi Muhammad wal khamis, ya. Muhammad, demi Allah Muhammad, mereka juga bersumpah dengan Allah, ya, Muhammad, wallahi Muhammad wal khamis. Maksudnya Muhammad membawa pasukan besar. Sementara mereka sedang berangkat menuju ladang mereka, ya, sawah mereka, kebun mereka. Karena para Yahudi Khaybar itu para petani. Ya. Qala falamma ra'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, ketika Nabi melihat kondisi mereka kocar-kacir dan berteriak kesana kemari, Nabi Muhammad membawa pasukan besar menyerang kita, Nabi SAW setelah melihat kocar kacirnya orang Yahudi, ia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi SAW bertakbir, dan ini menunjukkan juga disyariatkan takbir ketika menerima nikmat dari Allah. Terkadang menerima nikmat itu kan dengan Alhamdulillah, tetapi juga dengan takbir, ya, dengan takbir. Kemudian dia mengatakan Kharibat Khaybar, telah dihancurkan Khaybar, maksudnya dikuasai. Inna idza nazalna bisahati qaumin, sungguhnya apabila kita berada di hamparan perkampungan satu kaum, fasa'a sabahul mundharin, maka buruklah berita bagi orang-orang yang diberi peringatan. Dan ini perkataan Nabi untuk orang Yahudi, bahwa mereka dalam keadaan yang benar-benar sempit, benar-benar terhina, ya, dihinakan. Jadi hadisnya bercerita tentang perang Khaybar, tetapi yang diambil dari hadis ini adalah azan itu melindungi darah, ya, Azan itu melindungi darah. Inilah indahnya kaum muslimin. Cukup dengan azan selesai, tidak akan diperangi oleh kaum muslimin. Dan ini menunjukkan bahwasanya azan itu syiar, bukan permainan, dan dia harus dikumandangkan sejauh-jauhnya, diucapkan diucapkan sekuat-kuat dan sekeras-kerasnya. Maka tidak ada tuntunan azan itu cukup untuk penghuni masjid. Ada azan itu harus dikeluarkan, harus diperdengarkan. Makanya Bilal naik ke atas menara agar terdengar oleh semua orang. Ketika Utsman bin Affan mensyariatkan azan pertama di hari Jumat, itu bahkan azannya di pintu pasar. Jadi pasar itu ada gerbangnya, dan azannya nanti mengarah ke pasar untuk mengingatkan orang-orang yang sedang berdagang itu tentang waktu sholat Jumat. Jadi azan yang pertama itu bukan di masjid, tetapi di luar masjid untuk memanggil, memberitahukan. Jadi dikeraskan, diangkat, ditinggikan. Makanya ketika ada usaha untuk mempersempit ruang jangkauan azan ini hanya untuk penghuni masjid, ini bukan syiar Islam, ini bukan syariat Islam. Ya. Tetapi kalau sholat, ya, kalau sholat untuk orang dalam masjid saja, berjamaah dalam masjid, apalagi kajian-kajian seperti ini. Jadi seperti kan itu di dalam saja, ya, di dalam saja untuk orang dalam masjid. Kalau azan itu untuk semua orang, untuk diperdengarkan, bukan hanya manusia, ya, tetapi untuk semua, agar kita yang azan itu mendapatkan keutamaan seperti bab yang tadi kita telah selesaikan. Itulah faedah yang terpenting yang diambil dari hadis tersebut. Kemudian memang banyak hal-hal yang perlu disimpulkan. Bagaimana Nabi SAW menjadikan salah satu syiar adalah azan untuk mengetahui ini muslim atau tidak, ya, walaupun memang di negeri kaum muslimin sekarang ini, apalagi negeri kita, azan hanya sekedar azan. Kalau kita datang menengok kemana azan itu, di mana azan itu dikumandangkan, kita tidak akan melihat orang-orang yang mendengarnya ada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak merasa terpanggil. Mereka mengira bahwasanya azan itu panggilan untuk orang-orang yang alim saja, orang-orang yang sudah tua. Makanya yang datang ke masjid yang sudah bungkuk-bungkuk, yang sudah tertati-tati, yang sudah keriput-keriput, sementara yang lain tidak merasa itu panggilan untuk mereka. Itu panggilan untuk mereka. Padahal itu untuk panggilan untuk orang-orang yang menginginkan surga, panggilan untuk orang-orang yang ingin menjadi hamba Allah yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala al-musta'an. Itulah yang mungkin bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Bab berikutnya adalah tentang adab mendengarkan azan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang, dan kita sediakan kesempatan untuk tanya jawab. Silakan. Ya. Ada 3 menit sebelum satu saat di jadwal yang kita, ya. Tapi bagi dia ketika adzan itu dia yakin bahwasanya sudah waktu masuk salat, sudah masuk waktu salat. Ya. Enggak mungkin dia bahkan belum masuk waktu salat kemudian dia adzan? Enggak. Ketika dia yakin itu sudah masuk waktu salat, dia adzan, ya kan? Ya, walaupun mungkin dalam pengikutan kita belum masuk. Tapi itu kan sudah termasuk azan yang pertama kali kita dengar. Ya. Itu yang kita dengarkan, yang kita iringi. Kekufuran, ya itu tadi. Terkadang untuk apa artinya kita sholat? Untuk apa kita sholat? Allah Subhanahu wa taala kita melihat. Terkadang banyak. Ya, terkadang banyak yang dihasilkan oleh syaitan. Yang penting bagaimana kita sudah punya kesiapan untuk menentangnya, untuk menolaknya. Walaupun itu tidak bisa diliskan, oh ini bentuk-bentuk menentangnya, tidak. Kadang ada rumus yang baru dibuat oleh syaitan. Yang harus kita latih adalah bagaimana membentengi diri dan melawan, itu saja. Bukan untuk mengetahui apa-apa saja, karena semua yang berkenaan untuk merusak sholat itu akan dilakukan oleh syaitan. Wallahu ta'ala. Ya. perhitungan waktu sholat, kalau di negeri kita ini kan standarnya adalah apa yang ditetapkan oleh Kemenag. Apakah orang yang azan itu melalui standar Kemenag atau dia punya standar sendiri, atau dia salah jamnya? Nah itu. Jadi kalau dalam bentuk ijtihad dan mereka merasakan itu sudah waktu sholat, ya sah sholatnya. Ya. Dan tidak akan mungkin semua saat semua, kalau azannya iya, tapi kalau sholatnya pasti orang akan berhati-hati juga. Ya. Maka insya Allah azannya, sholatnya sah. Ya. Kita yang tahu bahwasannya itu tidak pada waktunya, sholat di tempat yang lain. Ya. Sholat di tempat yang lain. Kalau bisa kita mengingatkan bahwasannya jam ini salah. Ya, jamnya terlalu jauh, cepat. Tidak mungkin kecepatan jam sampai setengah jam. Tidak ada, saya rasa. Tidak ada. Mungkin 5 menit mungkin. Atau jam mati mungkin standarnya. Itu kejadiannya setiap hari atau satu kali? Satu kali itu kan bukan standar. Kalau itu terjadi maka dalam ijtihad. Jadi waktu sholat ini standarnya kan apa yang ditetapkan oleh Kemenag. Dan sekarang kita sudah bisa mengembangkan pula. Ya. Tapi jangan buat waktu sholat sendiri. Dan apalagi kalau kita hanya melihat tanda-tanda, dan itu kita dengan bukan dengan pengalaman, tetapi karena baru belajar. Nggak, kita harus mengikuti apa yang kita mengikuti standarnya adalah yang ditetapkan oleh pemerintah kita, dan itu proses yang lama. Melalui proses yang lama. Ya. Kalaupun nanti ada perubahan-perubahan, akan jaraknya akan jauh. Ya, wallahu ta'ala alam. Siapakah Syekh Ali Hasan Al-Halabi? Apakah ia Syekh di atas sunnah? Penilaian kepada orang-orang tertentu, ya, apalagi seorang Syekh, itu bukan majelis ta'lim kita. Ya, majelis kita ta'lim kita adalah membaca hadis Nabi, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menukilkan perkataan para ulama, menilai orang ini bagaimana, orang itu bagaimana, itu bukan majelis ta'lim kita. Bukan majelis ta'lim kita. Belajar, semangat belajar, ya, terus lanjutkan, ya. Belajar dari orang yang kita yakini. Dan jangan sampai, karena penilaian seperti ini akan membuat perpecahan. Ketika yang menilai ini, yang satu negatif, yang satu positif, akan terjadi berbenturan. Yang penting bagaimana kita belajar agama dengan guru yang kita yakini. Lambat laun kita akan mengenal ini orang di atas kebenaran, ini orang tidak di atas kebenaran. Kalau ini yang kita pusatkan pertama, mengenal orang per orang, ini akan membuat kita keras hati, yang kesibukan kita adalah menilai orang, bukan menilai diri kita. Ya, bukan menilai diri kita. Siapakah Ustaz? Nah, ini tambah lagi, Ustaz Zulkarnain Muhammad Sanusi, apakah beliau dai sunnah? Ini juga sama, bukan tipe majelis ta'lim kita, menyampaikan penilaian pada orang-orang tertentu, siapapun juga. Kita hanya mengajarkan apa yang diungkapkan, disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau ingin jelas, ingin tahu tentang hal-hal yang seperti ini, mungkin bisa dilakukan dengan cara sendiri-sendiri, karena memang bukan untuk orang banyak. Kalau memang ragu, datangi Ustaz, bagaimana ini? Ya, Ustaz akan memberikan penjelasan, karena bukan majelis ta'lim. Ini hanya jawaban dari pertanyaan, bukan majelis ta'lim. Majelis ta'lim tidak akan ada hal-hal seperti ini, karena ini mudaratnya ini banyak, dan ilmu, ya, mengajarkan qala Allahu qala Rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, bagaimana hukumnya menggunakan azan dengan panjang bacaan matnya yang berlebihan dari kaidah tajwid? Tidak ada azan itu pakai tajwid. Mana ada? Azan itu tidak ada, yang ada yang panjang, mat yang panjang kan mat wajib muttasil, ya, dengan jaiz mustasil. Coba sebutkan dalam azan itu ada yang mat, yang ada yang la la la ilaha, mungkin itu ya. Itu yang mat jaiz mufasil. Ya. Yang lain yang mat, yang apa enggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, azan itu bukan baca Al-Qur'an. Azan itu bukan bacaan Al-Quran yang harus mengikuti kaedah-kaedah tajwid. Yang ketiga, azan itu panggilan. Biasanya memanggil kita harus memanjangkan. Mana ada yang sering kali kita memanggilkan dengan memanjangkan nama Fulan, kan gitu. Kalau memanggil saya misalnya, memang biasa saja Aspri itu. Tapi kalau kita memanggil dari jauh, pasti ada pri-nya itu agak panjang. Aspri, kan gitu. Nah begitulah kira-kira memanggil biasanya dipanjangkan atau dilebihkan sedikit suaranya, dan itu azan. Dan bagaimana untuk azan yang kita yang terjadi di zaman sahabat seperti itu, memanggil dengan mengumandangkan azan dengan pasti tidak akan mengikuti kaedah-kaedah tajwid. Sekali lagi, azan itu bukan bacaan Al-Qur'an yang mesti mengikuti kaedah-kaedah tajwid. Sekarang banyak tersebar subuhat di kalangan ikhwan tentang pilpres dan pemilihan umum. Mohon nasihat Ustaz terhadap perkara ini, apa yang harus dilakukan? Saya tidak bisa mengeluarkan fatwa tentang ini. Tidak bisa mengeluarkan fatwa. Mungkin mempertimbangkan maslahat dan mafsadah yang kita tekankan. Ya, mempertimbangkan maslahat dan mafsadah, apa yang harus kita lakukan? Cobalah menggunakan, karena berpikir dalam ini berpikir yang benar. Ya. Berpikir itu ada empat yang positif, yaitu memikirkan kebaikan dunia, kebaikan yang akan kita kejar di dunia, memikirkan keburukan-keburukan yang akan menimpa kita di dunia. Ini juga yang positif. Yang sangat positif adalah memikirkan apa-apa yang bermanfaat untuk kita di akhirat, dan memikirkan apa-apa yang memudaratkan kita untuk kita jauhi di akhirat. Empat itu saja. Kemudian nanti ada berpikir tentang kitabullah, tentang ayat-ayat Allah. Nah, ini termasuk cara kita berpikir. Apa yang kita lihat kondisi kehidupan kita, ya. Dan yang kita pilih itu belum tentu jadi. Jadi kita juga camkan bahwa yang akan jadi pemimpin itu yang dipilih oleh Allah, bukan pilihan kita, ya. Yang dipilih oleh Allah, bukan pilihan kita. Maka yang harus pertama kali yang kita tegakkan, kita isyaratkan, kita bawa, kita himbau adalah memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah. Karena kalau Allah sudah memilih, walau semua orang Indonesia memilih, tidak akan jadi, ya. Walau satu orang pasti akan jadi. Tapi kalau Allah tidak memilih, walau semua orang memilihnya, tidak akan jadi. Setelah diangkat, mati. Ya, mati. Allah tidak menginginkan, ya. Allah tidak menginginkan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka amman tasha. Allah yang menguasai segala penguasa, engkau berikan kekuasaan kepada orang yang engkau sukai, yang engkau kehendaki, dan engkau cabut dari yang tidak engkau kehendaki. Dan engkau berikan kepada orang yang tidak engkau kehendaki. Yang berlaku itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sekarang ini, sebenarnya semenjak dahulu, terus dan jangan berhenti. Minta kepada Allah, penguasa yang takut kepada Allah, ya, bertakwa kepada Allah, mengikuti ridha Allah, dan mohon terus kepada Allah untuk memperbaiki penguasa yang ada, pemimpin yang ada, pejabat-pejabat yang ada. Kalau Allah sudah memperbaiki, maka terkadang tidak seperti membalikkan ke telapak tangan, lebih dari itu mudah bagi Allah untuk memperbaiki. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah milih-memilih, ya, hanya sebatas hal yang wajar-wajar saja. Yang paling penting kita lakukan adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya katakan tadi, tidak semua yang kita pilih itu jadi. Ya. Terkadang kita kecewa, loh. Padahal dalam hitungan di RT saya menang. Cuma di RT, ya. Di RT menang, ya, tapi di Indonesia, di provinsi menang, tapi di Indonesia dia kalah. Dalam hitung-hitungan di atas kertasnya dia menang, tapi Allah tidak menghendaki. Allah menghendaki yang lain. Dan yang kedua, terkadang Allah Subhanahu wa taala ingin membukakan jalan kebaikan dengan pemimpin yang tidak baik. Dengan pemimpin yang tidak baik. Jadi inilah penilaian kita menganggap yang baik itu adalah memberikan maslahat. Ya, yang kita anggap baik itu, oh ini yang baik, ini yang menjelaskan. Siapa yang mengetahui latar belakang seseorang? Banyak yang kita sembunyikan dari orang, banyak yang lebih banyak daripada yang kita tampakkan kepada orang. Ini standarnya. Yang paling mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memilihkan untuk kita, ya, dari dua pasangan presiden kita itu yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling mengikuti ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau penilaian kita terbatas dengan kemampuan kita, keterbatasan ilmu kita, kebodohan kita. Kadang orangnya tidak baik tetapi ditampilkan baik. Siapa yang menampilkan yang buruk-buruk? Tidak ada. Oh, saya tidak amanah, ada. Jangan pilih saya, ada. Tidak semuanya ingin dipilih. Makanya mengumbar-ngumbar janji. Siapapun juga, kita ini bercerita tentang siapapun juga. Jadi untuk mengambil, mencari kursi tertentu, dia akan tampilkan. Coba sekarang lihat di foto-foto orang, semuanya janji. Semuanya janji. Memberikan bersama rakyat. Nah, itu tuh. Bersama rakyat. Coba lihat. Ya, itu kan janji. Ya. Nah, ada tulisan di nama-nama calon anggota dewan itu, saya orang yang tidak mesti dipercayai. Saya pembohong, saya merusak, ada? Nah, ada. Kalau ada yang seperti itu, kita pilih itu. Ya. Kita pilih karena dia jujur. Kejujuran adalah syarat utama untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, terkadang juga mungkin itu hanya sebatas apa saja, modus saja. Ya, itu bukan kejujuran, kebohongan juga. Jadi sulitnya. Makanya kita tidak akan mengeluarkan fatwa apa-apa. Yang kita inginkan adalah bagaimana kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada Allah. Allah yang mengetahui apa yang bermaslahat, yang akan bermaslahat untuk kita di masa yang akan datang. Siapapun pemimpinnya, kita tetap wajib taat. Wajib taat. Jangan menentang ini pemimpin bukan pilihan kita. Saya pernah mendengar dari salah seorang juga. Ini bukan orang biasa, dia juga ustaz. Apa katanya? Presidenmu. Presiden. Lalu kamu siapa presidennya? Bukan presiden saya. Ini tidak taat, ini khuruj namanya. Khuruj, keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Ini bukan agama Islam. Agama Islam itu prinsipnya jelas. Ya. Nabi SAW sudah, tidak ada yang samar-samar dalam urusan ini. Jangankan urusan berurusan dengan pemimpin, urusan masuk ke kamar mandi, kamar toilet saja diurus oleh agama kita. Tidak akan mungkin dia tinggalkan remang-remang, samar-samar dalam bersikap kepada penguasa, kepada pemimpin, apapun sikap pemimpin tersebut, lalu hanya sekedar mengurus masalah darah haid wanita. Tidak, Islam jelas, nyata, gamblang, terang, semua diatur oleh Islam. Tinggal bagaimana kita memahami, mempelajari, itu saja. Allahu'alam. Apa hukum mengumandangkan azan ketika melakukan ruqyah, meruqyah orang lain? Syukran. Ini penambahan-penambahan yang kita tidak menemukan dalilnya. Penambahan-penambahan mengumandangkan azan itu kan syariat syiarnya azan. Kita sudah belajar kapan munculnya azan. Ya. Ketika mereka merasa sulit untuk mengumpulkan orang sholat, memberitahukan. Ya. Makanya awalnya sebelum turun lafaz-lafaz tadi dilihat dalam mimpi, itu kan orang utusan Nabi, petugas memberitahukan sholat itu datang kemana-mana kemudian mengatakan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Ya. Ibarat sholat sudah mengumpulkan. Akhirnya semua orang berdatangkan ke masjid. Itu awal-awalnya. Jadi azan itu kan untuk mengumpulkan untuk sholat, memberitahukan waktu sholat sudah masuk. Tidak ada untuk yang lain. Kecuali itu pun diperselisih dengan para ulama. Bayi yang baru lahir, itu pun diperselisih dengan para ulama. Ada yang mensahihkan hadisnya atau menguatkan hadisnya, ada yang tidak. Yang lainnya kita tidak menemukan. Ketika gempa, apalagi sekarang ini ketika ruqyah. Saya tidak tahu ya, mungkin orang yang biasa ruqyah ini mendapatkan dalilnya. Kalau saya tidak biasa meruqyah, mungkin saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu itu Allah Ta'ala. Terakhir, apabila beberapa orang akhwat akan melakukan sholat berjamaah bukan di masjid, dalam hal ini apakah diperlukan azan? Iya. Makanya di zaman sahabat itu wanita yang sholat ada muazinnya, tetapi laki-laki yang muazin, laki-laki yang anak-anak. Ya. Jadi kalau nanti bersama ibu-ibu yang sholat itu ada anak kecil, walau umurnya 4 tahun, makanya anak-anak diajar lafaz azan. Nanti ketika kasus seperti ini, tidak perlu lagi perempuan mengumandangkan azan, anak itu suruh azan. Ya. Anak-anak yang kecil itu suruh azan. Azan. Nanti kalau jangan suruh dia imam, ya. Cuma azan saja. Cuma azan saja. Dan itu terjadi di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabillahi taufik. Itulah pelajaran kita pagi hari ini. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.